Lah kalau santri ya dengan gaya santri. Marhaban ya Nurul. Marhaban, marhaban. Ya Nurul Husaini Allah marhaban. Ya ini santri. Santri ya begitu itu. Pinter memang. Assalamun mustamirru kullahi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini santri. Ada yang tua-tua sing napase wis pedhot ya. Halo ya Nabi. Assalam alaika. Tuwa. Nah itu isyari tanakal isyari. Nah itu, nah yang suka dangdut ya dangdutan, wong muridnya ulama penggemar dangdut. Ya Rasulullah. Ya Rabbi Asya. Adfataya jib ya uhailal jud dadadang dadadang lho iku murite ulama enggak usah kaget wong ada seneng dangdut yang seneng India ya Rasulullah salamun alaik tumhi humat ruhi tumhi ho India. Iki murid ulama yang Sunda ya, ya apa apa Esbilin mah cecet tadi itu. Lo makanya di Indonesia biasa aja. Jadi solawatan ini menjadi kebiasaan santri. Akhirnya tumbuh rasa cinta mahabbah. Ini yang mahal itu mahabbahnya itu. Lah kalau orang sudah cinta dibangun oleh para ulama, kedatangan solawat model apa aja ikut seneng. Kedatangan sholawat model Habib Syekh ini model baru. Yang santri sebenarnya juga enggak ngerti. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu min Allah. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Saya itu paling susah nirukan gogokoknya itu. Kalau yang depan taruhan sama saya. Yang depan loh, ya Hanana, bagus saya. Mau pakai sound model apa, bagus saya. Stop. Tapi pas gogokoknya itu yang susah. Gak bisa. Loh, saya penelitian, saya nanya ke timbang. Saya itu sering nemeni Habib Syekh. Kira-kira anak-anak yang ini ngerti gak artinya? Gak ngerti ternyata, tapi seneng. Karena gak ngerti tapi seneng, akhirnya ekspresinya aneh. Loh itu, coba kalau ngerti ya Hanana, pasti ya Hanana. Ya, tapi karena gak ngerti ya. Wah ini ya gendero sek, gendero slang ya naik. Bendera Iwan Fales naik. Kalau gak kebagian bendera, ya ne ne. Jempol tak, ya ne ne. Itu nandakan ini loh. Itu terjadi karena bangunan mahabbahnya disiapkan para ulama lewat Rodotul Atfal, lewat pesantren. Coba kalau gak ada ulama yang nyiapkan, gak ada yang begini-begini. Makanya cerita tentang mahabbah ini gak semuanya bisa. Makanya karena sudah mahabbah, gak ada yang aneh ketika solawatan berlandaskan mahabbah. Makanya ada iya nana ya. Yang ngerti solawat tapi gak ngerti solawatan, punya solawat gak tahu mahab, maka akhirnya konslet. Dikit-dikit musyrik, hulu, berlebihan. Loh, orang cinta kan yang gak ngerti. Cinta dari dulu berlebihan.